Baik. Nah, kita manfaatkan waktu kurang lebih 10 menit untuk membacakan, melanjutkan bacaan kitab Jinayatut Tamayyuh Alal Manhaj Salafi Fadilatu Syekh Ubaid Al-Jabiri Hafidhahullah. Baik. Sudah sampai perkara yang ketiga, ya. Nah, jadi pertanyaan pertama yang dilontarkan kepada beliau rahimahullah tentang manhaj Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Ya, dan beliau mengatakan sebelum menjawab, maka terlebih dahulu kita menjelaskan beberapa hal. Ya, kita sudah sebutkan tiga hal. Nah, kita lanjutkan al-amru tsalits, perkara yang ketiga yang disebutkan oleh beliau. Bahwa barang siapa yang bermujalasah dengan Syekh Ibn Baz, dengan mujalasah yang mustafidah, yang bermajelis dengan beliau, majelis yang banyak, yang sering, dan mengetahui khabar beliau, maka dia akan tahu dengan sebenarnya bagaimana ketegasan Syekh Ibn Baz rahimahullah terhadap orang-orang yang menyelisihi manhaj. Nah, bahkan beliau menyebut nama-nama mereka di depan kumpulan manusia. Seperti menyatakan, ya fulan uskut, fa innaka fattan, wahai fulan diam engkau karena engkau adalah ahli fitnah. Nah, juga sebagaimana yang telah disebutkan, bagaimana beliau membantah As-Sabuni. Iya. Wa qala li ba'd ahli al-ilm, bahkan beliau berkata kepada sebagian ahli al-ilm, hadza laysa bi sahih, as-shawab kadza, ini tidak benar, yang benar adalah demikian dan demikian. Wa bi hadza yadhhar lil munsif, dengan ini nampak bagi orang yang adil, anna syekh rahimahullah la yujalisu ha'ula'i mujalasatan mujarradatan 'ani nus'i. Naam, bahwa asy-syekh bin Baz rahimahullah tidaklah bermajelis kepada mereka atau banyak manusia majelis yang kosong. Naam. Atau majelis yang sia-sia, yang diam dari nasihat. Lah, tapi beliau bermajelis dengan mereka, misalnya anggaplah ahlul bidah atau orang-orang yang menyimpang, beliau bermajelis memberikan nasihat. Naam, nasihat yang biquwwatin wa bisyiddah. Terkadang nasihat dengan kuat dan dengan keras. Nasihat tersebut. Kama annahu wa in kana yujalisu ba'dun nas lakin at-tamayyuz wa dhuhuru sunnah wa ad-da'wa ilaiha wadihun wa jaliyun fi siratihi wa siyasatihi rahimahullah. Sebagaimana juga ketika beliau bermujalasah majelis kepada sebagian manusia, nah, beliau tidak meninggalkan sifat tamayyuz, yakni sifat menampakkan sunnah, sifat istimewa, tampil beda, menampilkan kebenaran dan membantah kebatilan. Nah, ini akan tampak sangat jelas dalam sirah perjalanan beliau dan siasat beliau dalam berdakwah rahimahullah. Wa bihadza araftum anna hadhihi al-maqulah, oleh karena itu engkau tahu bahwa ucapan tersebut dalam pertanyaan bahwa Syekh Ibn Baz bermajelis pada semua orang. Naam, ini adalah ucapan yang tidak benar. Naam, hadza huwa manhaj Syekh Abdul Aziz. Ya, inilah manhaj Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah. Naam, sehingga tidak mutlak dikatakan beliau bermajelis kepada semua manusia. Wa Syekh rahimahullah huwa imamun maqsudun min jami'in nas. Apalagi Syekh, memang beliau rahimahullah adalah imam. Naam. Beliau imam yang dikenal oleh seluruh manusia. Dikenal oleh banyak manusia. Laisa min dakhil mamlakatil Arabiyyah Saudiyah. Faqat, bukan saja dalam negeri Arab saja, Arab Saudi, Nah, bal min jami'an hayil ardh, bahkan seluruh dunia beliau dikenal rahimahullah. Fal muslimuna kulluhum yaqsudunahu wa yartaduna majlisahu. Maka kaum muslimun seluruhnya nah mengenal beliau dan senang upaya untuk menghadiri majlis beliau. Fala budda an takuna lahu siyasah muayyanah. Naam, siyasah muayyanah fi mu'alajati awda'in nas, hadha min wajhin. Ya, kalau demikian kondisi beliau sebagai imam dikenal oleh seluruh manusia dari seluruh dunia, tentunya beliau punya siyasat dalam dakwah. Tidak boleh diambil kesimpulan bahwa ketika beliau bermajelis dengan sebagian manusia berarti beliau bermajelis dengan sembarang orang, kemudian beliau tidak menjelaskan kebenaran. Lah, ini tidak benar. Dan ini penyandaran yang zalim terhadap beliau rahimahullahu taala. Naam. Wa min wajhin akhar, ini satu sisi. Sisi yang lain, An-Nasyekh rahimahullah kana dhimnal mauqi'ain ala qarar hay'ati kibaril ulama al-mutadhamman anna al-ma'rufin al-barizin min al-harakiyyin 'indahum tajawuzat wa akhta'. Dhalikumul qarar sawwaga li waliyil amr iqafahum wa habsahum aw iqafa ba'dihim wa habs al-akharin ma iqafihim. ولهذا استبان لنا أن الشيخ رحمه الله كان صارما حيث لا ينفع إلا الصرامة والشدة. نعم. Maka sisi yang lain bahwa Syekh rahimahullah selain beliau adalah duduk di hay'ah kibarul ulama dari ulama-ulama yang menonjol. Nعم. Sehingga beliau mengetahui dari gerakan-gerakan harokiyin, yakni hizbi-hizbi dakwah-dakwah harokiyah yang mereka memiliki tajawuzat wa akhta', ya, memiliki kekeliruan-kekeliruan dalam dakwah dan perlakuan-perlakuan yang melampaui batas, ya. Maka bagaimana sikap beliau sebagai mufti kerajaan Saudi Arabia yang duduk di Dewan Lajna Daimah sebagai pimpinan, nah, sebagai rois dalam menanggapi dan menyikapi gerakan-gerakan harokiyah tadi, para hizbiyah yang memiliki kekeliruan-kekeliruan dan pelampauan batas dalam dakwah-dakwah mereka. Maka beliau rahimahullah sawwa ghali waliyil amr iqafahum wa habsahum. Ya, beliau menyampaikan kepada penguasa umara untuk menahan dan memenjarakan mereka. Dan ini terbukti. Bagaimana fatwa Syekh bin Baz terhadap Salman al-Awdat, Safar Hawali, Aid al-Qarni, lalu kemudian menjadi tawanan pemerintah Saudi Arabia karena sebab perintah dan fatwa dari Syekh Abdul Aziz bin Baz. Apakah yang seperti ini? Lalu kemudian kalian wahai hizbiyun menyatakan Syekh bin Baz bermujalasah, berbahasa basi kepada semua pihak, atau tidak tegas, atau lembut terus. Nah, maka ini penyandaran yang tidak benar, bahkan zalim terhadap beliau rahimahullah. Nah, walihada stabana, oleh karena itu sangat jelas bagi kita semua bahwa Syekh rahimahullah adalah merupakan sariman, ya, beliau merupakan senjata, ya, yang melumpuhkan musuh-musuhnya, melumpuhkan alul bid'ah hizbiyyin isbiyin. Nah, dan beliau tegas ketika beliau melihat bahwa dengan cara yang lemah lembut tidak bermanfaat, maka cara syiddah, ya, harus kepada orang tertentu, maka beliau menerapkan syiddah, sikap keras tersebut. Naam. Kama annahu lin, layyin haitsu yara anna lin warifqa nafi'. Sebagaimana juga beliau dari sisi yang lain lembut. Lemah lembut ketika beliau memandang bahwa memang lemah lembut itu lebih bermanfaat. Naam. Wa thamma tawajj, di sana ada sisi yang lain. Annal alima idza ijtahada wa akhta'a la yakunu khata'uhu manhajan. Yajibu sulukuhu 'alan nas huwa ma'jurun 'ala ijtihadihi. Hadza wus'u, na'am, hadza wus'uhu, la la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Walakin ayyantahija khata'ahu wa yattakhidha maslakan wa dinan falaysa dhalika bisadid bal wala sawab wala haqq fal khata'u khata'. Sisi yang lain bahwa seorang alim apabila berijtihad dan dia salah, tidak boleh kesalahannya itu dijadikan sebagai manhaj. Nah, sebagai manhaj yang wajib untuk ditempuh. Lah, adapun dia diberi pahala atas ijtihadnya yang salah, karena dia berijtihad maka dia diberi penghargaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu pahala. Nah, ya, dan inilah kesungguhan yang telah dia limpahkan, yang telah dia curahkan, maka pantas Allah Subhanahu wa taala memberi satu pahala ketika dia salah dalam ijtihadnya. Nah, akan tetapi kita tidak boleh menjadikan kesalahannya itu sebagai manhaj yang kita tempuh, sebagai agama yang kita pegangi. Hadza laisa bisadid, ini tidak benar. Nah, ini bukan kebenaran, bukan pula hak. Kesalahan kita harus katakan salah dari siapapun dia. Nah, dari siapapun kalau itu salah maka kita katakan salah. Nah, tidak boleh taklid. Tidak boleh taklid. Tetapi penting untuk kita selalu mengingatkan. Dengan apa kita mengukur suatu kesalahan itu? Dengan dalil Al-Quran dan Sunnah atau ijma', dengan bimbingan para ulama. Naam. Dengan itu bisa kita mengukur, menetapkan bahwa ini adalah salah, ini adalah benar. Kemudian yang kedua, perlu kita mengetahui bahwa kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam perbedaan, perselisihan, ya, ada dua bentuknya. Nah, ada perselisihan yang diistilahkan dengan perselisihan tadad, saling bertentangan. Satu memiliki dalil, yang lain tidak memiliki dalil. Nah, ya, maka tidak boleh di sini seseorang mengikuti yang tidak ada dalilnya, karena ta'assub, fanatisme, atau karena taklid, ya, membebek, maka orang yang seperti ini berdosa dan harus diberi nasihat dan mengharuskan setelah itu tahdzir hajar. Nah, ini permasalahan yang pertama, yaitu perselisihan tadad yang bertentangan satu dengan yang lainnya, yang satu memiliki dalil Al-Quran atau Sunnah atau Ijma, yang lain tidak ada dalilnya dari Al-Quran, Sunnah atau Ijma. Yang kedua adalah perselisihan tanawu' yang berjenis, yang ini ada beberapa bentuknya. Terkadang perselisihan itu secara lafaz, tapi secara makna tidak berselisih. Ya, misalnya jenis-jenis doa tasyahud. Siapa yang mau membaca tasyahudnya Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud atau Umar? Silakan, semua boleh. Ini berselisih, berbeda, tetapi semuanya benar. Karena semuanya dibangun di atas dalil. Nah, maka ini pada hakikatnya, ya, bukan perselisihan yang tercela, bahkan terpuji. Nah, bentuk yang lainnya yaitu sama-sama tidak punya dalil, baik dari Al-Quran, hadis atau ijma. Tidak ada dalil yang jelas. Lalu berselisih. Seperti misalnya, ya, meletakkan dada, tangan di atas dada setelah bangkit dari ruku. Nah, setelah bangkit dari ruku, sami Allah liman hamidah, ada yang meletakkan tangannya di atas dada, ada yang menurunkannya. Tidak ada dalil dalam Al-Quran secara jelas, dalam hadis tidak pula, juga dalam ijma, tidak ada. Tetapi ini istimbat namanya, pengambilan hukum. Sebagian memahami mengembalikan persendian pada awalnya adalah, yaitu menurunkan tangan. Sebagian memahami bahwa awalnya adalah di atas dada. Ini namanya perselisihan tanawu. Sama-sama tidak punya dalil, tetapi bersumber dari istimbat, maka harus ada toleransi dalam perkara yang seperti ini. Yang ulama mengistilahkan dengan perkara fiqhiyah ijtihadiyah. Yang benar dapat dua pahala, yang satu dapat satu pahala. Kalau dia dengan ilmu tentunya. Tapi kalau dengan jahal, maka juga tidak berpahala, berdosa. Sekalipun dalam perselisihan tanawu. Kalau dia tidak bersumber dari ilmu yang benar, dari kaidah-kaidah yang benar, tapi dia bersumber dari jahal, maka dia tidak dapat pahala, justru dapat dosa. Nah, maka perselisihan yang kedua ini, tanawu, inilah yang ada toleransi di dalamnya. Yang harus ada toleransi. Nah, dipahami. Yang tidak boleh di dalamnya dibangun tahdzir hajar. Karena permasalahannya adalah khilaf tanawu. Nah, berbeda dengan khilaf yang pertama. Tadad. Maka konsekuensi yang ditimbulkan harus ada nasihat, kemudian tahdzir, kemudian hajar. Dengan tahapan-tahapannya. Nah, dan inilah yang banyak sekarang tahdzir-tahdzir yang dilakukan oleh ulama kita dalam masalah usul manhajiyah. Ya, tahdzir terhadap Ahlus Sunnah sendiri bahkan. Ya, bagaimana Syekh Rabi mentahdzir terhadap orang-orang yang dikenal sebagai Ahlus Sunnah. Ini adalah dalam masalah-masalah usul manhajiyah. Bukan dalam masalah khilaf fiqhiyah ijtihadiyah. Fafhamu hadha. Dipahami. Dan ingin saya sebutkan di sini, sebelum insyaAllah saya akan mengeluarkan bantahan yang tertulis, ya, kepada Abu Rumeso terkait dengan dalam masalah ini, yaitu memaksakan untuk mengulangi pernikahan Aruna Nur Alim dengan Konita. Nah, insyaAllah antum akan baca nanti. Nah, apa yang saya tulis tersebut. Nah, bahwasanya di sini ketidakadilannya, insafnya Abu Rumaisa, atau bahkan mungkin kejahilannya terhadap kaidah-kaidah yang seperti ini. Nah, dia telah menyebutkan bahwa melangkahi perwalian yang lebih jauh, melangkah yang lebih dekat langsung kepada perwalian yang lebih jauh, nikahnya tidak sah. Ini satu pendapat. Ya, salah satu pendapat. Dan ternyata, ya, para ulama dalam perkara ini menyatakan ini perselisihan fikhiyah ijtihadiyah. Bahkan Abu Rumaisa sendiri dalam tulisannya menukil bahwa Imam Malik berpendapat sah. Ya. Dan Asy-Syeikh Abdullah Ali Bassam Al-Bassam rahimahullah dalam kitabnya Syarah Bulughul Maram Tawdihul Ahkam menyebutkan tiga pendapat bahwa ini masalah fiqhiyah ijtihadiyah. Yang pertama, yang mengatakan sah. Yang kedua, yang mengatakan kembali kepada perwalian yang dilangkahi tersebut. Kalau dia menyatakan sah, tidak perlu diulangi. Sah. Kalau dia menyatakan tidak sah, maka harus diulangi. Pendapat yang ketiga secara mutlak mengatakan tidak sah. Inilah pendapat jumhur yang dipegangi oleh Abu Rumaisa, dan saya juga menguatkan pendapat ini. Tetapi sayangnya, sikap yang ditunjukkan oleh Abu Rumaisa tidak sesuai dengan kaidah yang diterapkan oleh ulama kita. Dalam perkara ini, dia serampangan. memaksakan sampai melaporkan ke polisi, sampai mengancam, sampai demikian dan demikian. Nah, berbagai tindakan-tindakan yang tidak pantas. Ya, yang ternyata ujung-ujungnya dia gegabah. Nah, yang antum akan baca insyaallah ya, kronologis yang sesungguhnya apa yang terjadi pada kedua pernikahan saudara Nur Alim dan ukhti Qonita. Yang Abu Rumaiso dalam hal ini ya tidak tasabbut, tidak meneliti lebih jauh informasi berita. Ya, khususnya pada keluarga siapa? Keluarga Qonita. Yang dia menyatakan tidak sah karena sebab Muhajir tidak dihubungi. Ternyata saya mengcrosscheck kembali berita ini langsung dari keluarga Qonita sendiri dan Habibah kakak kandungnya dan juga Ummu Anshor menyatakan bahwa sebelum omnya datang ke Kendari menikahkan itu, Muhajir sudah menelpon ya kepada Habibah dan Habibah memberitakan bahwa adik kita mau menikah dan Anshor tidak mau menikahkan karena sebab ini dan ini, sampai Ummi menangis-nangis di telepon. Anshor tetap tidak mau. Sehingga Habibah mengatakan, kalau demikian halnya kita mau nikahkan dengan perwalian om yang namanya Labari. Pada waktu itu Muhajir mengatakan, kalau begitu alhamdulillah tidak apa-apa. Tidak apa-apa, om saja yang nikahkan. Ini menunjukkan berarti sudah ada perizinan dari Muhajir. Yang Abu Rumaiso tidak melakukan ya cross check lebih jauh. Nah, tidak melakukan tasabbut penelitian lebih jauh. Sementara dalam tulisannya, bantahannya, dia menukilkan sebuah kaidah dari jumhur ulama. Yaitu harus hati-hati, harus dibangun di atas yakin. Tidak ada syubhat. Subhanallah. Inikah Anda? Nah, yang mengatakan harus yakin, tidak ada syubhat. Ternyata Anda penuh dengan syubhat. Nah, tidak melakukan tasabut lebih jauh dan kepada yang lebih pantas untuk antum tasabut. Tetapi dia mencukupkan dengan berita dari Abu Abdillah Hidayat di hadapan saya hadir. Dengan Abu Hanifah. Nah, dua ini sumber beritanya Abu Rumaiso. Dia tidak pernah tasabut dengan anak sendiri. Tidak pula khususnya kepada keluarga Qonita. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Saya sengaja menyampaikan ini. Naam, karena hal ini sudah tersebar dan bahkan Abu Rumaiso sendiri sudah melapor ke polisi. Naam. Dan dalam hal ini Allahul Musta'an, dia melakukan suatu kelicikan yang saya anggap ini licik, melaporkan ke polisi pada hal yang bukan pembahasan utama. Nah, dia beralih kepada pembahasan yang lain. Ya. Padahal pembahasan utama adalah sah atau tidaknya pernikahan Nur Alim karena sebab melangkahi perwalian. Tapi yang dilaporkan ke polisi, yang saya sudah cek, ya, dari polisi langsung di Baruga, bahwa yang dia laporkan adalah karena saya meresahkan keamanannya dia, yaitu ketika saya datang bersama ikhwan ke rumahnya berdialog. Nah, untuk menjelaskan pada dia sikap ketergesa-gesaan dan sikap kelancangannya. Nah, justru sekarang berpaling yang dilaporkan polisi perkara yang lain. Subhanallah, wala haula wala quwata illa billah. Nah, maka antum yang menilai siapa yang adil, siapa yang jujur dalam permasalahan ini, fa insyaallah taala orang yang berakal bisa membaca. Nah, dari argumen-argumen masing-masingnya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kita akhiri dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.